ربه ومن اتبعه دعم الله يا بالي السؤال العشرون السؤال العشرون wasu'ila fadilatuhu fadilatuhu kathiru kathura kathura inda ba'di sababis salihi al-qawlu bi'adami taklidi mustanidina ila ba'di akwali Ibnil Qayyim alaihi rahmatullahi fama kau lukum telah ditanya Fadilatul Syekh banyak dari sebagian para pemuda banyak di sisi sebagian pemuda yang soleh perkataan ini fa'ilnya dari qaul ya di sisi sebagian para pemuda yang soleh banyak pendapat atau ucapan tentang tidak bolehnya taklid ya, mereka bersandar pada sebagian perkataan Ibnu Qayyim semoga Allah merahmati beliau. Maka bagaimana? Apa pendapat anda? Wasuila fadilatuhu. Naibul fa'il. Katura inda ba'di syababi salihi al-qawlu ya, Baiza. Fa'il. Fa'il dari? Dari syabab. Dari katura. Biadami taklidi mustanidina. Istanada, yastanidu, istinadan. Mustanidun, mustanidina. Rofa, nasab, jer. Biadami taklidi, jer. Kenapa? Dia duduk lain. Biadami. Aku ambil. Anda ya kana? Rokok nasab je. Sebagai apa? Apa dari? Kenapa? Bagaimana tadi? Tadi? Taklid kok simpai? Taklid itu masdar. Ini mansub ya. Mansub sebagai hal dari ba'dhi syabab. Mereka dalam keadaan berdalil, sandar kepada sebagian ucapan yang merupakan alaihi rahmatullah rahmatu rafa nasab atau jar rafa sebagai mubtada عليه خبر استمر يا خنا أبو عبيدة قال رحمه الله ajaba langsung. Ajaba fadilatuhu bisaulihi al-harifatu innani uayyidu. Innani kok anani? Di bawah? Sebagai apa ya? Kenapa di kasro? Ini mana kol? Al-Hakikatu kalau setelah kol, setelahnya kul inna sholati Allah alam di fathah di tengah ya. Al-Hakikatu ya sudah masalah khabar. Al-Hakikatu annani uayyidu hadha anal insana bayarkan ila taqlidi li annal muqallidu abiyah li annal muqalladu anna li annal muqallada qad yukhti'u walakinni ma'a dhalika la'ara annum nabta'ida an aqwali ahli ilmi as-sabitina hatta la natasyat tanya dua dong. Tasyattata ya tasyattatu la tasyattatu la hatta ada hatta ni la nasyattata na tasyattata na tasyattata wa na'khuda min kulli madhabin di annana wajadana annal ikhwata alladzina yunkiruna at-taqlida wajadnahum ahyanan yudayyi'una hatta yaqulu bima lam yasbikuhum yaslam adallah bima lam yasbikuhum ilahi ahad Allah menjawab dengan ucapannya yang hakikatnya bahwasanya saya menguatkan perkara ini. Ini mendukung ini apa? Itu tidak bolehnya taklid. Bahwasanya manusia layakkan taklid. Tidak. Condong. Condong kepada taklid. Karena al-muqall karena orang yang ditakliti mukallad ya bacanya apa? Mukallad. Orang yang ditakliti terkadang salah. Akan tetapi bersama dengan itu aku tidak berpendapat bahwasanya kita menjauh dari ucapan ahli ilmi yang terdahulu sampai sehingga kita tidak terbere-bere dan kita tidak mengambil dari setiap madhab dari semua madhab karena kita mendapati bahwasanya saudara-saudara yang mengingkari taklid, kami mendapati mereka terkadang menyanyiakan sampai mereka berpendapat dengan apa-apa yang tidak didahului dengan apa yang tidak ada seorang pun yang mendahului mereka kepadanya. Imam Ahmad mengatakan apa? Iyaka antatakallama walaisa laka fiha imamun. Hati-hati kalian berpendapat, berbicara suatu perkara agama yang tidak ada imam mendahului kalian. Kaifa ajaba fadilatuhu, fadilatu fa'il. Al-haqiqatu annani uayyidu hadha, hadha maf'ul bih, fa'ilnya fa'il itu fi'il. Nah, annal insana layarkan ila takbir. Mana isim ana, mana khabarnya? Jumlah layar kanu khabar. Khabar lima kali rokin. Lianal muqalladah, bacanya muqallad ya. Di fathah lamnya kalau muqallad isim fa'il, orang yang taklid. Kalau muqallad orang yang ditaklidi. Qad yuhti, qad masuk fil mudhari, maknanya apa di sini? Taklid. Walakin ma dzalika la ara an nabta'ida an aqwali ahli al-ilm as-sabiqin. As-sabiqin rafa nasab jar. Apa alif? Nab. Pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu, yang naat dari ahli, berarti sabiqin jair. Anda jairnya? Kenapa? Nah, hatala natasyattada rofa nasab jair jazm. Kenapa? Masukkan hatta itu yang memasukkan hatta menurut siapa ini? Kufi. Kufiyun. Kalau kasriin apa? An marah wujud. Wana akhuda rafa' nasab jazm. Akhuda masuk. Kenapa? In kulli madhhabin li'annana wajadna anna al-ikhwat alladhina yunkiruna at-taqlida wajadnahum ahyanan yudayyi'una. Li'annana wajadna anna al-ikhwat alladhina yunkiruna at-taqlida at-taqlida. Sebagai fa'ilnya, fi'ilnya yunkiruna. Rafa nasab atau jazm? Rafa. Kenapa? Tidak ada pemilisan jazm. Nasab dan pemilisan. Wajadna hum. Wajad itu butuh berapa maf'ul? Dua. Maf'ul pertamanya? Kalau na maf'ul itu di fathah wajadana. Kalau wajadna fa'il. Bedanya itu ya. Dhamir na kapan dia fa'il, kapan dia maf'ul? Kalau akhir fi'ilnya di sukun maka na fa'il. Wajadna, katabna, qara'na, dorobna. Tapi kalau akhir fi'il di fathah, maka nanya maf'ul dorobana. Nah, berarti maf'ul berikutnya apa? Yang pertama menurutku. Nah, kedua ahyana. Enggak, ahyana buat maf'ul berikutnya. Jumlah setelahnya. Fima halin asbi. Ahyana. Boleh-boleh deh. la ahyana. Kadang-kadang dorof apa? Zaman. Hatta yakulu rofa nasab jazm. Kenapa? Pendapatnya siapa? Mazhabnya siapa? Kufiyun. Tanda jazmnya, tanda nasabnya apa? Kenapa hatbunun? Af'alul khamsah. Bima lam yasbik. Babdillah. Yasbik. Tanda jazmnya. Ilaihi ahadun. Ahadun. Wabdurrahman. Fa'il dari. Yasbik. Sama ya Hana wa Isa. Walakin idza da'at daruratu ila taqlidi fa innahu la budda minhu. La budda di tasdid. La budda minhu li qaulillahi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa'aujaba subhanahu su'ala ahli dzikri idakana idza kunna la na'lam wasu'aluhum yatadhamanu ittimada qawlihim wa illa lam yakun li su'alihim fa'idatun. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat terpaksa Mengharuskan untuk taklid, maka sesungguhnya harus taklid berdasarkan firman Allah Taala, apabila fas'alu, bertanyalah kepada ahli dzikri, ulama, apabila engkau kalian tidak mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala aujaba, mewajibkan bertanya kepada ahli dzikri apabila kita tidak mengetahuinya dan bertanya kepada mereka mengandung konsekuensi bersandar, memegangi atau berpegang kepada ucapan mereka. Terima kasih ya Pak. Para ulama. Dan kecuali illa. Di sini illa. Jika tidak. Di sini illanya bukan istisna, bukan kecuali, tapi illa. Dan jika tidak illa. Dan jika tidak. Tidak apa? Tidak bertanya. Bukan. Bukan. Tidak mengetahui. Bukan. Jika tidak ada konsekuensi bersandar dengan ucapan mereka itu. Jika kita bertanya kepada para ulama, kalau sudah ada jawaban, kok enggak berpegang, enggak etimat kepada mereka. Maka kalau tidak demikian, tidak berpegang teguh dengan bersandar kepada ucapan para ulama itu, pendapat atau jawaban mereka itu, lam yakun li su'alihim fa'idatun. Enggak ada apa? Faedah, guna bertanya kepada mereka. Apa manfaatnya bertanya kalau enggak dipegangi, ya. Nah, kalau enggak sesuai dengan hawa nafsunya, enggak diterima. Cari ulama yang lain. Nah, itu enggak ada faedahnya. Baik, walakin idza da'at ad-daruratu, darurat. Nah, dari mana? Isinya latif. Da'at. Da'at itu asalnya alifnya. Da'a ketemu ta. Da'a, da'a, da'u. Da'a, da'a. Da'au. Da'at. Asalnya da'at karena ketemu dua sukun maka alifnya dihilangkan. Da'at. Fa'il dari da'at. Fa'innahu la buddha. Buddha. Buddha sebagai apa? Saya dengar ini ya. La Buddha. Buddha itu. Buddha itu. Dia umumnya mabni ala fat karena sebagai isimnya la. Nah, dia itu lil jins. Liqaulillahi ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fa'aujaba subhanahu su'ala. Indah ya. Su'ala. Oke. Okay. Mana failnya? Failnya demen mustatir ujuban takdir huwa. Huwa kok ujuban? Jawaban. Kalau yang huwa ujuban itu pada ya ta'jub ma ahsana adal masjidah. Nah, itu failnya mustatir ujuban takdir huwa. Kalau yang seperti ini jawazan. Subhanahu Allah. Ahli dzikri ahli. Al-dzikri. In kunna idza kunna la na'lam mana isim kana mana khabarnya. Khabarnya. La na'lam. Wa su'aluhum yatadhammanu i'timada, i'timada. Maf'ul bih. Fa'ilnya? Fi'ilnya? Fa'ilnya? Jawazan takdiru huwa kembali ke? Su'aluhum. Wa illa lam yakun li su'alihim fa'idatun. Apabila khabarnya li su'alihi. Nah, khabar muqaddam. Istamir ya fana. Nah. Fat itu syamsiyah masuk fat taklid. Ibni wa ibnu. Ibnu. Antum jangan membuat badan yang islami. Ibnu Sayhu. Maitati. Init. Ororta. Fakulha. Fakulha. Wa inis istagnaita. Hazilatun. Wala yatamakkanu. Mu. Mutala'atiha. Kutub, kalau kita pada alifnya. Tasukuk. Adillata. Yuqallidun. Kedudukan bangkai ini toror jika anda terpaksa untuk makan bangkai makanlah iya stagnaitaan ha istagnaan tidak butuh terhadap bangkai tersebut, maka dia bangkai itu haram atas. Maka kapan saja terjadi kepada terhadap seseorang sebuah peristiwa dan dia tidak mampu untuk mentelaahnya. Menyebutkan dalil-dalil tersebut tidak mengapa atasnya ketika itu untuk taklid tidaklah dia bertaklid kepada orang yang dia memandangnya dia memandangnya orang yang lebih dekat kepada Al-Haq. Atau saya ulangi, apa akan tapi dia bertaklid kepada man, orang yang ya rohu dia memandangnya, dia siapa? Si Mukhalid tadi, orang yang taklid tadi, orang ini lebih dekat kepada kebenaran dalam sisi apa? Ilmu. Bukan amal. Ilmu dan amanah. Dia memiliki kemampuan istinbat mengambil hukum-hukum dari dia tidak boleh taklid. Qala fa taqlidu kama qala syaikhu fa'il Islami mudhaf ilaih ibnu badal badalnya syekhu badal apa? Dal kul min kul taimiyata Bapa nasab cer. Kenapa nasab? Karena fathah. Fathah dan nasab. Taimiyah. A, rofa, B, nasob, C, jer. A, jer, C. Kenapa? Karena mudhof ilai. Tanda jernya dengan apa? Itu melompat jawabannya. Tanda jernya dengan fathah. Karena apa? Karena mamnu' minas sarfi ilahnya apa? Al-alamiyah ma'a taknis. Di manjilatil maitati ini tarabta ilaiha fakulha wa ini stagnait anha fahiyya haramun. Haramun indah ya apa? Alif. Fahiyya haramun alaika. Inna mana inna? In. Bukan inna. Masuk ke fi'il kok inna. Wa ini stagnait anha fahiyya haramun. Sebagai khabar tadanya hiya famata nazala bil insani nazilatun apa isa nazilatun famata nazala bil insani nazilatun sebagai fa'il dari nah wala yatamakkanu min mutala'atiha Al-Qutubil Lati Tasukul Adillata Al-Adillata Nasab sebagai Kul Di faalnya mana? Mustatir jawazan takdir hiya kembali ke Al-Qutub Fala haraja alaihi Haraja Al-Mahdi Nah Hina izin Anun apa namanya? Zin Anun apa namanya? Anun Iwat Iwat Dari apa? Iwat anil jumlah nah, Mengganti jumlah Baik Jumlah yang mana? Jumlah wala yatamakkanu min mutala'atiha fil kutub illati tasukul adillah. Fala haraja 'alaihi maka tidak mengapa atasnya atas orang tadi ketika itu ketika apa? Ketika dia tidak mampu untuk menelaah dalil-dalil dari kitab-kitab. Maka tidak mengapa atasnya untuk taklid. An yuqallida sebagai apa ini Afan? Asal muawalnya an yuqallida sebagai apa? Dari nah sebagai fa'il dari haraja tidak mengapa apa untuk dia taklid. Walakinnahu yuqallidu man yarahu aqraba aqraba Dari Yaro Dumirha Maful B pertama Yaro di sini butuh dua Maful Dumirha Maful B pertama Jadi Ro'a Ro'a apa ini? Qalbiha atau Basariyah? Yang butuh dua maful itu ro'a basariyah atau ro'a qalbiyah. Ro'a basariyah itu apa tang? Melihat dengan mata. Melihat dengan mata itu butuh satu maful. Ro'a itu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Tapi Kalau ro'a qalbiyah bermakna yakin, butuh dua maf'ul. Berarti di sini tadi diartikan bukan dia lihat, tapi apa? Dia yakini, gitu ya. Walakinnahu yuqallidu, akan tapi dia bertaklid kepada orang yang dia meyakininya. Itu lebih tepatnya diartikan. Orang yang dia yakini lebih lebih dekat kepada al-haq dari sisi ilmu dan amanahnya. Wa amma ma dama indahu qudratun, indahu yafana. Mubtada. Khabar apa? Khabar mubtada. Indahu yafana. Abdi Rahman. Qudratun rafa sebagai Alif, Faiza, Walukman, Munder, Waishak, isimnya Madama. Nah. Madama saudara siapa? Saudara isim tadi itu? Donna sudah benar kok malah keliru lagi. Saudaranya Kana. Nah, saudaranya Kana. Alhamdulillah, baik nak kali di hadap orang